Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam syariat ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum haram, ada pula makruh, ada halal, mubah, dan yang lainnya. Tentu kita belajar ilmu agama Allah, belajar Al-Quran, belajar sunnah sebagaimana yang difahami salaful ummah, ingin hidup ini diwarnai dengan amalan-amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang berupa fardu, wajib, sunnah, maupun hal-hal yang bernilai keutamaan dan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Sebagaimana juga kita belajar agama Allah, belajar Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman salaful ummah, juga sangat ingin dan berharap, sepenuh harap, sembari memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari perkara yang haram, perkara yang makruh, dan perkara-perkara yang mengandung nilai dosa dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita, dan yang mengandung murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka para ulama ahlus sunnah, mereka telah berbuat, para a'immatus salaf, mereka telah menyajikan kepada kita dengan mengambil penjelasan dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW untuk memberikan pemahaman semudah mungkin kepada kita, sehingga kita bisa menelaah dan mengambil faedah dengan baik, tentu dengan izin dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang cerdas, benar-benar dia bercermin, dan benar-benar dia mengutamakan sesuatu yang bernilai baik dan terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan perkara-perkara yang buruk dan yang mencelakakan dan yang menghinakan dia, dunia terkhusus akhiratnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dari sahabat Syaddad ibn Aus radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal adizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, orang yang hazik, yang hazim, orang yang cerdas, dan orang yang pikirannya cemerlang, yang jenius, itu adalah orang yang dana nafsahu, dana nafsahu hasaba nafsahu. Dia introspeksi dirinya. Apa yang saya lakukan dalam hidup ini? Apakah saya ini sudah menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan dengan benar dan ikhlas atau tidak? Apakah saya ini sudah betul-betul amalan yang kita kerjakan selama ini betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau tidak? Apakah saya ini dalam hidup sudah benar-benar menjalani apa yang Allah cintai dan Allah ridhai atau tidak? Tentu dari segala hal yang mendekatkan diri kepada surga Allah, kita koreksi. Di samping keikhlasannya kepada Allah, juga benarnya amalan yang kita lakukan tersebut. Dan sebagaimana juga, apakah hal-hal yang Allah haramkan dan Rasul haramkan, apakah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita ini sudah benar-benar menjauhi dan meninggalkannya atau tidak? Apa-apa yang mendatangkan murka dari Allah, dosa, maksiat kepada Allah, sudah kita tinggalkan dengan sepenuh hati, sebenar-benar meninggalkan atau tidak? Itu mandana nafsahu. Wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang cerdas, yang jinus tadi, di samping dia betul-betul mengoreksi dirinya, muhasabah dirinya, introspeksi, juga betul-betul dia menekankan dengan tekanan yang sangat lebih mengedepankan beramal untuk akhirat kelak. Lima ba'dal maut, karena setelah kematian tidak ada lain kecuali menuju kepada akhirat. Itu yang cerdas. Wal-ajiz. Wal-ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Sementara orang yang lemah, orang yang pandir, itu adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Mereka yang hidup hanya untuk dunia, dunia, dan dunia. Tidak memikirkan halal haramnya. Semua dilibas. Semua dikerjakan. Sudah urusan dunia yang dia kerjakan, yang dia utamakan, yang dia kedepankan, ditambah dengan tidak ada kepedulian yang halal dan yang haram, yang mana semua diterjang. Seperti itu dia masih berharap kepada Allah dengan harapan agar dikasihani. Itu ajiz, itu pandir. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka hadis ini, sebagian ulama menyatakan lemah, namun maknanya sahih. Sebagian menyatakan sanadnya sahih. Ala kulli hal, Syekh Utsaimin rahimahullah membahas panjang lebar tentang hadis ini, baik penjelasannya maupun secara sanadnya, yang beliau cenderung menyatakan hasan atau sahih. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan beliau menyebutkan tentang qaulnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam hadis ini nampak jelas dan gamblang bahwa kita seakan-akan diberi pilihan. Walaupun pilihan itu tidak harus A atau B. Tetapi digambarkan, ini loh orang yang cerdas seperti ini. Ini loh orang yang pandir seperti ini. Ketika fitrah yang menghukumi dan yang menilai, yang Allah fitrahkan pada manusia, jelas memilih yang cerdas. Kenapa demikian? Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan akhirat, kehidupan yang tidak mungkin dihindari. Dan kenikmatan-kenikmatan di jannah itu tiada tara yang tidak bisa kita bayangkan. Seperti apa kenikmatan tersebut? Saking puncaknya kenikmatan dan kelezatan yang ada. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, yang ajiz, yang pandir, jelas-jelas fitrah menolaknya dan mengingkarinya, dan akan menjerumuskan pada kebinasaan, kerugian yang tiada tara. Tentu kaum muslim dan kaum muslimat jelas memilih menjadi orang yang cerdas. Namun yang perlu kita sadari dan kita fahami, ketika memilih orang yang cerdas, yang benar-benar dia memilih untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah, untuk mendapatkan dari Allah ganjaran dan pahala yang banyak di sisi Allah, untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah menuju surganya, itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kenapa demikian? Karena kita sedang hidup di dunia. Siapapun dari kalangan hamba Allah, kaum muslimin dan kaum muslimat, yang mengikrarkan iman kepada Allah, maka tidak mungkin terlepas dari ujian. Sampai Rasul sebutkan, ma baqiya dunya illa fitnatun wa bala. Tidak ada di dunia ini kecuali adanya adalah ujian dan bala. Dan Rasul tegaskan dalam hadis yang lain, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Jadi kaum muslimin diibaratkan dan mukminin terpenjara. Dari apa? Dari perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu. Perkara-perkara yang dia sesuai dengan hawa nafsu, dia yang suka, dia ingin lakukan, yang nafsunya dia sangat suka, hawanya dia sangat suka. Perkara-perkara yang haram, maksiat, dosa, memperturutkan syahwatnya, itu harus dia tinggalkan. Walaupun ada di depan kelopak mata dia. terpenjara dia. Naam. Dalam keadaan untuk memperoleh itu semua sangat mudah. Tidak membutuhkan tenaga yang berat untuk melakukan perkara yang haram. Tidak perlu biaya besar. Tidak perlu capek. Ada di depan kelopak mata kita. Entah itu na'udzubillah syahwat dunia yang haram. Entah itu syahwat wanita yang haram. Entah itu segala perkara-perkara yang jual beli yang haram. Yang ada di depan dia dan bisa dia lakukan tanpa capek. Tanpa modal besar. Tanpa susah payah. Semua yang berkaitan dengan syahwat dan hawa nafsu dengan mudah dan ringannya dia dapati dan dia lakukan. Sehingga yang tertipu dengan itu sangat mudah terjerumus kepada lembah penistaan dan kemaksiatan itu. Sudah seperti itu, kita diperintah untuk menjauhi. Kita diperintah untuk meninggalkan semua itu. Ditambah dengan kita harus bersusah payah dalam upaya menjalani perintah Allah. Sholat 5 waktu. Thalabul ilm. Meninggalkan orang tua. Rihlah thalabul ilm. Meninggalkan keluarga. Siang belajar, pagi terus, malam murojaah. Makanan yang dimakan belum tentu sesuai dengan nafsu dia. Artinya belum tentu sesuai dengan keinginan dia. Belum tentu. Mungkin hari ini enak, besok pahit. Besok enak, lusa agak pahit. Sekarang basah yang dimakan, besok kering. Sekarang enak, besok kurang enak misalnya. Bukan menghina makanan. Mungkin juga terlambat ketika makan. Mungkin. Dan berbagai macam bentuk rintangan dan cobaan yang dihadapi seorang thalibul ilm di berbagai ma'ahid di negeri kita ini. Dia harus sabar. Nah, sholat 5 waktu berjamaah. Orang-orang pada tidur. Dia bangun untuk qiyamul lail, untuk sholat witir. Jalan terus seperti itu. Orang-orang pada larut dengan syahwat dunianya. Yang dagang dengan dagangnya. Yang sawah dengan sawahnya. Yang ladang dengan ladangnya. Yang ternak dengan ternaknya. Dan seterusnya dari perkara duniawi yang dia dapatkan uang itu semua. Azan. Kita harus berhenti sholat karena tidak ada uzur syar'i bagi kita. Kita tidak safar, kita tidak sakit, kita tidak hujan. Sementara kita ada di daerah kita. Azan, berhenti, sholat. Orang-orang masih asyik dengan ladangnya, asyik dengan ternaknya, asyik dengan sawahnya, asyik dengan perdagangannya. Itu harus dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan pahala yang besar di sisi Allah. Itulah yang cerdas. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat naam di surat Al-An'am misalnya. Barakallahu fikum. Apa kata Allah di surat Al-An'am di ayat ke-22? وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya senda gurau. Coba. Kehidupan dunia yang kaum muslimin dan manusia jalani ini, itu hanya senda gurau. Tidak ada satupun ayat atau hadis yang sahih yang menjelaskan kepada kita bahwa thalabul ilm itu sudah gurau. Tidak ada. Sholat berjamaah sudah gurau. Tidak ada. Mengeluarkan zakat sudah gurau. Tidak ada. Haji umroh sudah gurau. Tidak ada. Birrul walidain sudah gurau. Tidak ada. Hifzul Quran, hifzul hadis, hifzul mutun sudah gurau. Tidak ada. Yang sudah gurau adalah kehidupan dunia. Itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rugi pol. Kalau ada seseorang muslim atau mukmin atau muslimah. Yang dia lebih mengedampankan sendah gurau dunia. Dunia itu harta syahwat-syahwat itu. Tadi yang disebutkan. Dagangnya, ternaknya, enam sawah ladangnya. Semualah yang berkaitan dengan itu. Dikedepankan ketimbang urusan akhirat itu rugi pol. Berarti dia memilih kehidupan yang sifatnya senda gurau. Daripada kehidupan yang akhirat yang pasti kekal dan pasti jauh lebih baik. Walal akhiratu, kata Allah, khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu jauh lebih baik bagi kamu daripada urusan dunia. Itu baru cerdas yang mengutamakan akhirnya. Di ayat berikutnya Allah sebutkan, waladdarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun. Nah, kampung akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, tidakkah kalian berpikir? Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa ayat ini betul-betul menjadikan pelajaran bagi kita ketika Allah menyatakan wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Kata Imam At-Tabrani, At-Tabari dalam tafsirnya, Imam At-Tabari dalam tafsirnya, naam, mal hayatud dunya ayyuhan nas, tidaklah kehidupan dunia itu wahai kaum manusia, illa la'ibu walahun, kecuali hanya senda gurau. Dan tidaklah kelezatan yang dirasakan di dunia ini yang kalian terus upayakan, yang kalian terus mendekatkan diri kepada kelezatan dunia ini dan kenikmatan yang ada ini di dunia ini, dan apa-apa yang menjadikan senang di dunia ini, semua yang kalian perjuangkan dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia ini, illa fi la'ibin walahwin, kecuali semua itu bernilai senda gurau. Bernilai senda gurau. Kenapa demikian? Li'annaha amma qalil tazulu anil mustamti biha wa talazzuz fiha. Naam. Kenapa? Karena ini masalah yang sangat remeh sedikit. Nilainya itu rendah. Setelah dinikmati, dirasakan, dikunyahlah kalau makanan itu, selesai. Hilang. Naam. Ibaratnya seperti mainan. Yang cepat hilangnya, cepat. Tidak ada orang yang bermain misalnya, dia main ya. Dapat sebulan. Sebulan yang lalu anak bermain, kayaknya masih terasa mainnya. Tidak ada. Sebulan yang lalu bermain, masih terasa ini. Terbayang-bayang terasa. Tidak ada. Makanan yang dia makan. Misalnya, paling enak sudah sedunia makanan itu. Sebulan yang lalu, waktu itu anak makan, sekarang di lidah masih terasa. Tidak ada. Sirna. Kalau ibadah kepada Allah, amalan soleh, yang bernilai kebahagiaan dunia akhiratnya itu utuh. Dirasakan di dunia, dirasakan di akhirat kelak. Berlanjut. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah tekankan di dalam ayat ini waladdarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun. Di ayat tersebut ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala waladdarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun. Dan sungguh naam kampung akhirat kelak jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya apa? Walal amalu bi ta'atihi wal isti'dad lidaril akhirati bis salihi minal a'mal allati tabqa manafi'uha li ahliha. Naam. Wa yadumu sururu ahliha fiha khairum minad dari lati tafna. Naam. Maksudnya sungguh amalan taat kepada Allah dan mempersiapkan amalan untuk akhirat kelak dengan amalan-amalan yang soleh itu akan tabqa kekal manfaatnya bagi dia dan yadum kebahagiaannya itu yadum terus menerus langgeng bagi orangnya dan ini bagi pelakunya ini jauh lebih baik dari dunia yang sifatnya fana dan fata morgana. Nah, yang mana perbuatan di dunia tidak kekal bagi pelakunya. Nah, kebahagiaannya layadum, tidak langgeng kebahagiaannya. Nah, sementara di akhirat kelak itu kenikmatnya yadum dan tabqa, kekal dan terus menerus dan langgeng. Itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada Allah dengan cara menjalani taat kepada Allah di atas ilmu dan menjauh maksiat kepada Allah di atas ilmu dan bersegera menuju ridha Allah. Afala ta'qilun, tidakkah engkau berpikir hal itu? Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita semua pasti akan meninggal dunia, akan mati. Yang Allah sebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian pasti. Dan pahala orang-orang yang beramal di muka bumi ini akan dipenuhi nanti di hari kiamat. Oleh karena itu disebutkan dalam potongan ayat di surat Ali Imran ayat ke-75, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang sifatnya menipu. Kesenangan yang sifatnya menipu. Di dalam penjelasan yang lain makna ayat tersebut, wa mal hayatud dunya illa mata'un qalil. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang sedikit. Kesenangan yang sedikit. Mata'ul ghurur, kesenangan yang sifatnya menipu. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang sifatnya menipu. Naam. Ghurur dengan dhammah ghinnya, ghurur, fahuwa sifatun li syaitan. Ghurur dengan dhammah ghinnya, ghu, itu merupakan sifatnya syaitan. Naam. Alladhi yaghurru ibna Adam hatta yudkhilahu min ma'siyatillahi ta'ala. Yang mana syaitan itu menipu anak cucu Adam, menipu kaum muslimin dan muslimat, sampai setan itu memasukkan manusia itu ke dalam maksiat kepada Allah. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Sebagaimana syaitan menipu anak cucu Adam agar terjerumus kepada maksiat kepada Allah. Kurang jelas apa? Kurang gamblang kaya apa? Masihkah ayuhan nas antum? Masihkah ayuhal muslimun wal muslimat antum antunna lebih mengedepankan dan memilih urusan duniawi, urusan sawah ladangnya, urusan perdagangannya, urusan pekerjaannya, urusan ternaknya, dan berbagai macam urusan duniawinya, syahwatnya, ketimbang akhiratnya? Maka jawabannya jangan. Mari kita bangkit. Mari kita koreksi diri kita. Mari kita sadar bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu, kesenangan yang menipu, kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang senda gurau. Ini Al-Quran. Itu tadi hadis. Yang pasti kebenarannya, karena itu tanzilun min hakimin hamid. Karena Al-Quran itu adalah turun dari Allah Al-Hakim Al-Hamid. Maka tidak ada pilihan kecuali terus kita mengoreksi diri kita dan berbenah diri. Kita mengoreksi diri kita dalam kehidupan kita dan terus berbenah diri. Jangan sampai terjerembab dalam kubangan hawa nafsu dan memperturutkan syahwatnya. Sementara urusan agama dan akhiratnya dia abaikan, dia sepelekan, na'udzubillah dia tinggalkan. Kerugian yang tiada tara, kerugian yang sangat bagi siapapun yang hidupnya itu memilih kehidupan dunia yang fata morgana, kehidupan dunia yang menipu, kehidupan dunia senda gurau, sementara kehidupan akhirat sesuatu yang pasti. Seorang muslim seorang mukmin muslimah yang dia berdoa kepada Allah dengan benar dan ikhlas doanya dia. Janji Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepada aku. Mintalah kalian kepada aku. Niscaya aku kabulkan, kata Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mustahil mengingkari janjinya. Ketika seorang muslim, ingat ini, atau muslimah, berdoa, doanya benar dan ikhlas karena Allah. Tidak ada penghalang-penghalang doa yang dia lakukan. Dikabulkan oleh Allah. Lah, cara Allah mengabulkan doa itu ialah satu, langsung dikabulkan di dunia ketika dia minta. Dua, diselamatkan dari bala. Tiga, nanti di akhirat. Tidak ada yang keempat. Asalkan dia berdoa, ingat benar dan ikhlas, dan tidak melakukan sesuatu yang menjadi sebab terhalangnya doa diterima. Dunia mana ada yang seperti itu? Kehidupan dunia mana ada yang seperti itu? Yang sudah ditekankan tadi, mata'ul hurur, la'ibun walahun. Nah, orang yang cerdas adalah yang dia tetap mau muhasabah, mau introspeksi diri. Kapan waktunya? Sekarang. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla antu hasabu. Koreksi diri kalian, introspeksi diri kalian, muhasabah diri kalian sekarang ini ketika hidup, qabla antu hasabu, sebelum nanti di hari kiamat dihisab oleh Allah. Demikian pula yang semakna dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-yawm yawmul amal bila hisab wal ghad yawmul hisab bila amal. Sekarang ini hidup, hari-hari kita beramal, bukan hari perhitungan amal. Nanti di hari kiamat, hari perhitungan amal tidaklah ada lagi amalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk terus muhasabah, introspeksi, dan memilih yang terbaik dari yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan ba'dal maghrib biidznillah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.